أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكرا لله hari ini kita diberikan kesempatan untuk membaca kitab Al-Azkar sambungan kepada apa yang telah kita baca sebelum ini. Ini kita akan bicarakan tentang apa sebenarnya yang diinginkan daripada berzikir. Kita berzikir kepada Allah Taala apa benda yang kita nak sangat sebenarnya. Kita akan bincang pada hari itu. Yaqul Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi talamizatihi wa qurra'i kutubihi Allahumma amin. Qala faslun al-muradu min az-zikri hudurul qalbi. Fayanbaghi an yakuna huwa maqsud az-zakiri. ويحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله لا إله إلا الله لما فيه من التدبر وأقوال السلف وأئمة الخلف في هذا مشهورة والله أعلم. Tuan, kita akan masuk kepada terjemahan yang berbunyi yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hatinya. Surat yang ke-14, perenggan yang kedua yang terakhir. Sebelum kalimah yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hati, tuan tambah kalimah ini adalah satu fasal. Ini tajuk baru ni. Tajuk-tajuk baru. Kalau minggu lepas, kalau pada tajuk yang lepas, bincang, ada tak tempat yang makruh kita berzikir? Jangan berzikir ketika qada hajat dan sebagainya. Hari ini kita bincang apa sebenarnya yang kita nak ketika berzikir. Apa yang sepatutnya kita kena buat sewaktu berzikir. Ini adalah satu fasal. Yang dimaksudkan dengan zikir adalah hadirnya hati. Sebab zikir ni kita dah bincang sebelum ni menggunakan lidah, dalam masa sama menggunakan hati. Guna salah satu pun tak ada masalah, tapi yang paling terbaik digabungkan kedua-dua sekali. Sambil berzikir kita hadirkan juga hati dan berzikir sama-sama. Jadi yang dimaksudkan dengan berzikir ni adalah kita mengingati, menghadirkan hati. Bukan sekadar mulut kumat kami sampai kita tak teringat dah benda apa yang kita sebut. Itu tidak dituntut. Maka sepatutnya hal ini menjadi pedoman bagi orang yang berzikir dan berusaha untuk merealisasikannya. Maksud pedoman di sini adalah tujuan. Itu yang matlamat, matlamat yang diinginkan daripada orang berzikir ini. Dia nak tahu apa yang dia sebut. Sebab kalau dia tidak mengingati apa yang dia ingin sebut, walaupun dia sebut banyak kali pun tidak berbekas pada hati dia. Juga cermat dengan apa yang dibaca. Juga cermat dengan apa yang dibaca. Tuan-tuan, saya cadangkan kita tukar kalimah cermat dengan apa yang dibaca itu kepada satu ayat yang agak panjang supaya kena dengan terjemahan. Tuan-tuan tukar cermat dengan apa yang dibaca itu kepada juga, maksudnya juga bertafakkur. Juga bertafakkur dengan zikir. Bertafakkur dengan zikir yang dilafazkan. Bertafakkur dengan zikir yang dilafazkan dan mengerti. Bertafakkur dengan zikir yang dilafazkan dan mengerti. Sorry, mengetahui dan mengetahui maknanya. Dan mengetahui maknanya. Jadi kalimah cermat dengan apa yang dibaca itu, saya cadangkan kita tukar kepada terjemahan. Bertafakkur dengan zikir yang dilafazkan dan mengetahui maknanya. Jadi, dia akan jadi ayat seperti ini. Juga bertafakkur dengan zikir yang dilafazkannya dan mengetahui maknanya. Jadi, kita ketika berzikir yang kita hendaklah dituntut adalah kita bertafakur Maknanya kita cuba memikirkan apa yang kita sebut. Contoh kita buat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita pun cuba cari makna dia apa? Okey, mohon keampunan daripada Allah. Sambil-sambil sebut tu kita fahami dan kita fikirkan apa yang kita sebut. Ya Allah, banyak dosa saya, Allah. Kita menghadirkan benda-benda yang menyebabkan kita berfikir sejenak tentang apa yang kita sebut. Cuma benda tu akan berlaku setelah kita fahami makna tu. Kita fahami apa yang kita sebut, kemudian barulah kita akan bertadabbur atau bertafakur, iaitu mendalami dan memahami, memikirkan apa yang kita sebut. Menjaga dan memahami bacaan zikir merupakan tuntutan. Sebagaimana tuntutan dalam membaca Al-Quran. Kerana kedua-duanya memiliki tujuan yang sama. Tuan-tuan rahmati Allah, samalah juga dengan kita baca Al-Quran. Kita juga sebaiknya memahami juga apa yang kita baca. Kita baca Al-Quran, selak juga apa terjemahan kepada apa yang kita baca. Dan cuba kita bertafakur, fikir apa yang Ya Allah sebut dalam Al-Quran. Begitulah juga dengan zikir. Zikir dengan Al-Quran sama dengan matlamat, iaitu kita bertafakur dan memahami apa yang kita sebut dan kita baca. Kerana tujuannya sama, iaitu untuk menghadirkan hati. Tujuan membaca Al-Quran juga adalah untuk menghadirkan hati, bukan nak tahu apa yang Allah sebut. Tujuan kita baca Al-Quran supaya kita dapat hadirkan hati, kita dapat bertadabbur, kita dapat memikirkan, kita dapat menginsafi hasil daripada bacaan tersebut. Oleh kerana itu, pendapat yang benar adalah, ini satu contoh yang nak menyatakan bahawa sangat dituntut kita ini bertadabbur, bertafakur, memikirkan dengan penuh teliti apa yang kita baca. Oleh kerana itu, pendapat yang benar adalah memanjangkan bacaan La ilaha illallah. Kalimah La tu sunat kita baca panjang. Contoh kalau kita berzikir kan, La ilaha illallah. Yang hujung tu tak apalah, kita nak panjang tu dia tak ada masalah, baca pendek tak apa. Yang isu yang ni bincang ni adalah panjang kalimah La tu. Asalnya dia tu hanya dua harkat je. La ataupun mad jaiz lah. La ilaha illallah. La, jadi mad jaiz 4 harkat. Boleh kita baca panjang. Sebab apa? Bahkan dituntut untuk kita baca panjang. Kerana bila kita baca La, kita pun akan niat. Tidak ada sama sekali. Mula kita akan memikirkan tiada segala-galanya. Yang ada hanya Allah Subhanahu Taala. Tidak ada peraturan lain. Semuanya adalah hanya daripada Allah. Jadi ketika kita baca tu, kita panjangkan bacaan tu. Sebab apa? Bila panjang, dia akan menyebabkan kita bertafakur. Sebab tu bila kita baca Quran pun, sebagai contoh, bila jumpa ma'arili sukun last kali tu lah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh juga. Tapi yang sangat digalakkan apa? 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya bila sampai panjang tu, kita boleh menghadirkan hati dan memikirkan bacaan. Oleh kerana itu, pendapat yang benar adalah memanjangkan bacaan La ilaha illallah, iaitu pada kalimah La tu. Kerana dengan memanjangkan, dapat mencermati dan memahami isinya. Perkataan para ulama terdahulu dan terkini cukup masyhur dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Okey. Dan kita baca satu lagi perbahasan yang terakhir pada hari ini. Sepatutnya, okay, sebelum kalimah sepatutnya, tuan-tuan tambah kalimah ini adalah satu fasal. يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصل ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت فإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طيب ini adalah satu fasal. Sepatutnya bagi orang yang memiliki kebiasaan berzikir pada malam, siang hari, setelah solat atau pada waktu-waktu yang lain, kemudian mendapat halangan, hendaklah dilakukan pada lain waktu dan tidak melalaikannya. Jadi di sini kita diajar supaya mengqada perbuatan sunat. Kita kalau contoh kebiasaan, tuan-tuan ada tak kebiasaan berzikir? Contoh macam kami diminta oleh guru-guru kami sebentar, setiap hari jangan lupa istighfar satu kali. Setiap hari jangan lupa selawat kepada Nabi sekurang-kurangnya satu kali. Setiap hari jangan lupa sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir satu kali. Jadi kadang-kadang kalaulah kebetulan kita tiba-tiba terlupa, teringatnya keesokan hari, Allah semalam tak cukup. Jadi diminta kita ni digalakkan supaya mengqada balik. Contoh kita biasa solat duha, tiba-tiba hari tu tak sempat semua. Baik qada pada waktu-waktu yang lain. Bila qada tak ada masalah, atau pada waktu yang haram semayang pun tak ada masalah kita buat. Lepas asar boleh, sebab kita mengqada satu ibadah. Jadi disebut di sini, yang ni mungkin jarang kita buat, qada semayang sunat. Selalunya kita qada semayang fardu. Contoh macam saya sekarang ni terpaksa ingat balik masa sakit dulu. Bila kita solat dalam keadaan wuduk tak sempurna sebab dulu kena operation. Jadi walaupun kita semayang, tapi dalam mazhab Syafi'i kena qada balik. Kira-kira tu dekat seminggu, dua minggu kena qada. Jadi setiap hari, habis semayang ni semayang. Semayang fardu qada balik sebab dulu kena sakit di Mesir, operation. Itu kita biasa qada solat fardu. Tapi qada solat sunat mungkin kita jarang buat. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran. Kalau kita dah biasa dengan satu zikir, itulah setiap hari kita berzikir, contoh kita baca Quran, setiap hari kita peruntukkan dapat setengah jam. Hari tu tak dapat baca, baik, qada pada hari lain. Orang yang biasa berzikir, tidak pernah melalaikannya. Tuan-tuan tambah sikit, orang yang biasa berzikir, maka dia akan tidak pernah melalaikannya. Orang yang biasa berzikir, tambah sikit, maka dia akan. Sebelum kalimah tidak tu, tuan-tuan tambah pada kalimah, pada tambahan, maka dia akan tidak pernah melalaikannya. Jadi sepatutnya orang yang dah sentiasa berzikir, jangan dia jadikan zikir tu tiba-tiba satu hari tak berlaku di diri dia. Sebab dia telah pun melazimi dan benda tu baik bagi diri dia. Sebab atas dalam beberapa keadaan, pernah orang kalau dia sentiasa melakukan satu amalan sunat, tiba-tiba dia tak buat, Allah akan bagi ujian kepada dia. Sakit, hidup masalah. Sebab apa? Sebab benda yang dia buat selama ni sangat baik bagi diri dia. Tiba-tiba dia memotong kau sebut, walaupun dia sunat, Allah tak nak bila kita berada dalam kebaikan, tiba-tiba kita sudah tidak berada dalam kebaikan tersebut. Maka atas kasih sayang Allah, Allah biasanya akan memberikan ujian kepada orang tadi supaya dia fikir, apa salah aku? Akhirnya dia akan tengok, ya Allah, selama ni setiap hari baca Quran, tiba-tiba sekarang tak baca Quran. Dia kembali baca Quran balik supaya dengan ujian tadi dapat mengembalikan dia kepada keadaan yang Allah suka dia berada di tempat semua. Kalau kita pula makin jauh dengan Tuhan, makin bahagia. Itu tak ada Tuhan tak suka dia. Sebab sepatutnya orang mukmin semakin jauh dengan Tuhan, semakin dia akan dapat ujian. Sebab apa? Allah tak mahu dia dalam keadaan yang tidak baik. Walaupun mungkin hanya tinggal buatan sunat. Jadi, orang yang biasa berzikir, maka dia akan tidak pernah melalaikannya. Apabila suatu saat, dia mudah melalaikan. Mudah sih maksud dia bermudah-mudah. Apabila suatu saat dia mudah, iaitu bermudah-mudah melalaikan dan tidak mengqadanya, maka mudah pula baginya untuk melalaikan dan tidak berzikir sama sekali. Kalau kita dah contoh hari ini tertinggal solat duha ni, apalah besok ada lagi. Insya-Allah ini adalah antara alamat memang kita akan tinggalkan terus ibadat. Tapi kalau setiap kali kita tinggal, kita qada, dia akan ada sikit beban tu. Nak qada ibadat sunat ni beban juga kan. Akhirnya kita dalam jiwa kita terasa terperasan daripada qada tak payah jangan tinggal lah sebab letih nak qada. Tapi kalau kita mudah-mudah, tak apalah benda sunat je, insya-Allah ibadat yang kita buat tu dia akan terus kita tinggalkan pada waktu-waktu yang lain. Itu tuan-tuan dirahmati Allah, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail." Barang siapa yang tertidur dari bacaan hizibnya atau sebahagian dari hizibnya. Hizib ni maknanya zikir yang kita lakukan secara berterusan ataupun ibadat yang kita lakukan secara berterusan, ibadat sunat. Mungkin hizib seorang tu dia akan sembahyang duha. Mungkin hizib dia setiap hari dia akan bertasbih. macam Imam Sayyidina Abu Hurairah, setiap hari dia akan tasbih 12,000 kali. Subhanallah, subhanallah, 12,000 kali. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi tadi. Jadi ada, kita masing-masing sepatutnya kena ada zikir harian kita. Sebab itu tanda kita ingat Allah Ta'ala. Antaranya berselawat kepada Rasulullah. Jadi kalaulah contoh kita pada waktu malam ada ibadat khusus. Contoh insyaAllah kita usaha supaya tidak tinggal semayang, semayang witir. Tiba-tiba hari ini, kebetulan duduk di flat kan. Ramai-ramai masuk tanah hari ini, kita terlambat sikit. Jadi tak dapat nak semayang, semayang witir. Baik, jadi kodok. Sekejap lagi kodok balik. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tertidur dari bacaan hizibnya atau sebahagian dari hizibnya, dia nak baca tertidur. Antara yang diamalkan juga setiap hari, setiap malam, jangan lupa baca ayat Al-Kursi, ayatul Kursi. Dan ada saya ada satu amalan yang mana ada satu hadis Rasulullah cerita pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, semenjak saya dengar hadis tadi, saya tak pernah tinggal baca ayat Kursi. Sayyidina Ali cerita pada tabi'in, tabi'in berkata begitu. Semenjak saya dengar pada Sayyidina Ali, saya tak pernah tinggal setiap malam bacaan ayat Kursi. Bersama-sama-sama sampai kepada Fadilatul Syekh, Allahumma salli sayyidina Rasulullah, Syekh Nuruddin bin Marbu Al-Banjari. Beliau dengar daripada Syekh, Allahumma salli sayyidina Rasulullah, Syekh Yasin Al-Fadani, kata Syekh Nuruddin, semenjak saya dengar daripada Syekh Yasin, saya tidak pernah tinggal setiap malam membaca ayat Al-Kursi. Jadi Syekh Nuruddin pun cerita kepada kami, saya tertinggal dua malam. Jadi saya tidak bersambung dia punya apa, persamaan antara semenjak bersama Ali sampai ke hari ini. Nantilah kalau ada rezeki jumpa balik Syekh Nuruddin, minta Syekh Nuruddin baca balik hadis tadi supaya kita bersambung balik. Maknanya antara amalan yang digalakkan juga sebagai contoh, jangan lupa baca ayat Kursi. Saya sampai terpaksa tulis apa, reminder lain set. Bunyi 9:30, ayat dah baca ayat Kursi. Kadang-kadang kita terlupa tak? Jadi tuan-tuan, kalau kita tiba-tiba tertidur, ataupun baca sikit pun tertidur, tak habis kan? Maka kata Rasulullah, kemudian dia membacanya antara solat subuh dan solat zuhur. Pagi-pagi pun tengah, ya Allah, malam tadi terlupa baca ayat Kursi. Okay. Dia pun lepas subuh dia baca. Antara subuh dengan zuhur, kata Nabi, kalau dia baca antara solat subuh dengan solat zuhur, maka akan dicatatkan seakan-akan dia membacanya di malam hari. Allah akan bagi pahala macam dia baca juga pada malam hari. Jadi hadis ini antara contoh yang menggalakkan kita mengqadha ibadat sunat. Tapi bukanlah maksud dia hanya boleh qadha antara zuhur dengan subuh. Subuh dengan zuhur tak. Itu dia cerita yang paling terbaik pahalanya akan dapat kalau kita qadha antara subuh dengan zuhur. Dia akan dapat macam kita baca malam tadi. Tapi kalau kebetulan kita tak teringat, lepas zuhur pun teringat, qadha juga. Kita buat bukan sebenarnya, bukan sebab nak pahala sangat. Kita buat nak cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kita berhenti setakat ini dahulu dah pukul 7. InsyaAllah ada rezeki, besok kita akan sambung kepada fasal yang seterusnya. Aku lukali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.